ada multi positif. Tentu ada Ramayana. Betul sekali. Artis ini asli kelahiran kota sejarah Mojokerto. Mana itu kak? Imut, cantik. Kayak aku. Iya. Mose. Ora-ora yo, ora. Gak apa-apa kamu cantik kak. Yo, ganteng. Risa Marcella New Pop.